Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار saudara-saudaraku muslimin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin dalam bab mengenai al-muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik untuk duduk di majelis ini dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Yang kita sedikit ingin mengingatkan bahwasanya keadaan kita ini adalah keadaan yang penuh dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di mana apabila kita mengingat keadaan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana pada saat ini, mereka tidak memiliki tempat tinggal. Mereka mungkin dari sisi makanan dan minuman pun kurang. Dan juga mereka tertimpa berbagai macam kesulitan seperti yaitu hawa dingin misalnya, atau juga misalnya penyakit yang melanda dan juga yang lain sebagainya, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan kesehatan, makanan, minuman, tempat tinggal, rasa aman yang hendaknya kita tidak merasa aman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah yang semisal, yang sama atau punya lebih dari itu kepada kita. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menghindari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kemaksiatan tersebutlah yang mengundang dan kemudian menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum, mengazab dan memberikan bencana di suatu tempat, tidak lain dikarenakan perbuatan-perbuatan manusia sendiri. Maka sekali lagi kita mengingatkan bahwa di sana ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita dan uluran tangan kita, bukan untuk waktu satu minggu, bukan untuk waktu 2 minggu atau kemudian 3 minggu, 1 bulan atau 2 bulan. Pemulihan keadaan menjadi stabil seperti semula, menjadi kehidupan yang yaitu stabil seperti sedia kala, membutuhkan waktu yang lama. Maka uluran bantuan pun bukan hanya untuk waktu 1 bulan 2 bulan. Uluran bantuan selalu dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana. Jangan kemudian kita mengingat saudara-saudara kita ketika awal tertimpa saja, kemudian setelah itu lupa. Hendaknya kita berusaha untuk menyampaikan bantuan-bantuan kita secara yaitu terus-menerus. Sisihkan sedikit dari apa yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan daripada kita. Kita alhamdulillah yaitu kebutuhannya tercukupi dan lebih daripada cukup yang ada di sisi kita, yang kita miliki, yang menjadi makanan kita sehari-hari lebih. Demikian pula pakaian kita sehari-hari pun juga lebih. Adapun mereka dalam keadaan kekurangan, setiap hari dalam keadaan kekurangan, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, dan ini kemudian perlu bagi kaum muslimin untuk saling peduli satu sama lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'min fi tawaddihim wa tarahimihim wa taraqubihim wa ta'abbuhum kama matsalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Permisalan kaum muslimin dalam sikap saling mencintai di antara mereka dan juga sikap saling mengasihi di antara mereka itu seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Apabila satu anggota badan merasakan sakit, maka seluruh anggota badan pun ikut merasakannya, ikut merasakan prihatin, ikut merasakan yaitu tidak enak juga, bisahal dengan bergadang. Satu anggota badan yang sakit, tangan misalnya, ya yang lainnya juga tidak enak tidur. Mata tidak bisa terpejamkan karena sakit yang terasa di bagian tangannya. Demikian pula kaki pun juga itu tidak enak rasanya, merasakan juga. Tidak mungkin kemudian ada satu anggota tubuh yang kemudian tidak ikut merasakan sakitnya, ikut juga merasakan sakitnya. Walhumma juga dikarenakan apa? Meriang, dikarenakan sakit tersebut. Kalau tubuh saja yang sakit, semuanya ikut panas. Maka itulah permisalannya kaum muslimin, kita ikut merasakan sakit yang mereka rasakan di tempat-tempat bencana, baik seperti di Lombok, yang mungkin kita sebagiannya telah melupakan tentang saudara-saudara kita di Lombok, padahal mereka masih membutuhkan bantuan. Walaupun sudah berapa bulan, dari Agustus sampai sekarang, sekitar sudah 3 bulan, 3 bulan lebih, namun kemudian mereka masih membutuhkan uluran bantuan. Demikian pula yang baru-baru ini terjadi di Palu dan sekitarnya, maka mereka semuanya membutuhkan bantuan dari kita, dan kita betul-betul berusaha untuk menyisihkan sedikit dari apa yang kita miliki untuk membantu mereka. Kalau bisa tidak menyisihkan cuma sedikit, ya menyisihkan lebih banyak, maka itu lebih baik. Menyisihkan banyak itu lebih baik. Tapi kalau tidak, ya hendaknya menyisihkan sedikit dari apa yang kita miliki untuk membantu mereka. Kemudian saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis Jibril, di mana Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang manusia, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian juga bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Adapun tentang rukun Islam yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab Jibril alaihi salam, maka kita telah membahas tentang rukun yang pertama yaitu syahadat. Dua kalimat syahadat. Dan kita telah juga membahas sedikit mengenai rukun Islam yang kedua yaitu mengenai salat. Ibadah yang sangat agung dilihat dari beberapa sisi yang kita telah sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah salat ini bukan seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Langsung Allah Subhanahu wa taala menaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha untuk kemudian diwajibkan salat tersebut. Kalau ibadah yang lainnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di bumi, demikian pula disampaikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Demikian pula awal kali diwajibkannya 50 salat setiap harinya. Yang kalau kita bayangkan 50 salat itu betul-betul diterapkan, bagaimana kira-kira? Mungkin setengah jam salat, kemudian pulang sebentar setengah jam lagi salat, seperti itu setiap harinya. Yang karena itu, oleh karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan kita, kemudian dikurangi. Jadi apa? 5 kali salat saja. Namun 5 kali salat ini sebagaimana yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini langsung kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hiya khamsun bil fi'li wa khamsuna fil mizan. Dia salat 50 tersebut adalah 5 kali. Pengerjaannya 5 kali. Tapi di mizan, di timbangan amalan dihitung 50. Ya. Tetap dihitung 50. 50 kali salat. Kita cuma melakukan 5 kali salat, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ditimbang di mizan, ketika ditimbang di hari akhir nanti, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, ditaruh di timbangan yaitu amalan kebaikan kita, amalan saleh kita, maka dihitung seperti 50 amalan. Berarti satu kali salatnya dihitung seperti 10 kali salat. Dan ini bukan yang dimaksudkan adalah melipat gandaan pahala, bukan. Tapi satu kali sholat dihitung 10 kali melakukan. Berarti berapa? Melipat gandaan menjadi 10 kali lipat, jadi menjadi 100 atau mungkin 700 kali lipat yang menjadi 7.000. Ya. Kalau amalan-amalan yang lain kan satu kali melakukan bakal melipat gandaan menjadi 10 kali lipat, atau sampai 700 kali lipat, atau sampai lebih besar daripada itu. Kalau sholat, satu kali sholatnya dihitung 10 kali melakukan. Yang setiap hitungan ini dilipat gandakan lagi. 10 sampai 700 sampai yaitu lipat atau berkali-kali lipat. Yang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui berapa jumlahnya bagi orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala ketahui pada dirinya ada keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala ketahui bahwa dirinya betul-betul berusaha mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah tersebut. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap yaitu apa? Hitungan 10 kali ini. Yang pertama dikali lipatkan, yang kedua dikali lipatkan, padahal cuma satu kali salat. Itulah ibadah yang besar, ibadah yang agung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. 5 kali sholat tapi dinilai 50 kali sholat, sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan juga di antara keutamaan dari ibadah sholat ini itu bahwa dia adalah ibadah yang paling pertama kali ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala atau kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa barang siapa yang baik salatnya, maka seluruh amalan yang lainnya dihitung baik. Kalau salatnya sudah baik, maka itu akan menjadikan dia terdorong untuk melakukan amalan-amalan lainnya yang baik juga. Jadi kesolehan seorang hamba dan juga baiknya amalannya dinilai dari bagaimana dia melakukan sholat, khusyuk atau tidak. Kalau dia betul-betul khusyuk, betul-betul hadir hatinya, betul-betul sempurna sholatnya, keikhlasannya dan juga mutabahnya, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padanya, maka bisa dijamin bahwasanya amalan-amalan yang lainnya bagus. Sebagaimana disebutkan oleh tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah peta, amalan pertama yang ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau itu sudah bagus berarti jaminan yang lainnya pasti bagus. Berarti itu timbangan baiknya amalan sholat dilihat dari sholat, dilihat dari sholat. Maka perbaiki sholat ini, perbaiki sholat kita ini. Ketika betul-betul kita melakukan sholat dengan sebaik-baiknya, kita akan itu mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa timbangan amalan kita betul-betul berat dan amalan-amalan kita yang lainnya pun dihitung baik, amalan-amalan kita yang lainnya diterima dan amalan-amalan kita yang lainnya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki amalan sholat, begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga amalan sholat ini, sholat lima waktu ini adalah suatu munajat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Munajat itu apa? Bercakap-cakap, berdiskusi. Ya. Kita mengucapkan ayat kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab. Kita mengucapkan ayat yang selanjutnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab. Demikianlah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis qudsi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qasamtu sholata baini wa bain 'abdi nisfain. Aku telah membagi sholat di antara aku dan hamba menjadi dua bagian. Dan sebagian untuk aku, sebagian untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagian untuk hambanya yang kemudian mengerjakan sholat tersebut. Dan kemudian yang disebut dengan sholat atau dimaksud dengan sholat di sini lebih khusus adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada fa idza qala, maka apabila hamba-Ku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata, hamidani 'abdi. Hamba-Ku telah memujiku. Baiklah, kalau kemudian Allah hanya mengatakan Allahumma rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, asna alaika abdi, hamba telah memujaku, mengulangi pujiannya kepadaku. Lalu puji pada ayat yang pertama, kemudian memuji lagi pada ayat yang kedua. Baiklah, kalau Allah sudah hamba tersebut mengatakan malik yaumiddin, penguasa hari pembalasan, hari kiamat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, majdani 'abdi, hamba-Ku telah mengagungkanku. Fa in qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka apabila kemudian hamba tadi mengucapkan ayat yang selanjutnya, hanya kepada-Mu lah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, hadza baini wa bain 'abdi, ini adalah antara aku dan antara hamba-Ku. Iyyaka na'bud, ini adalah bagi Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu lah kami kemudian memohon pertolongan, ini bagi dari hamba-Nya, hamba yang minta pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan tersebut bagi dari hamba-Nya. Dan kemudian juga yang disebutkan selanjutnya dari doa-doa Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Ya. Apa yang disebutkan selanjutnya di dalam Shiratal Mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim, jalan yang orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdhalin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Ya. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala waladhdhalin, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jalannya orang-orang yang betul-betul terbimbing jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan permintaan dari hamba yang tersebut mengatakan, hadza li 'abdi, ini adalah bagian dari hamba-Ku, wa li 'abdi ma sa'al, dan hamba-Ku akan mendapatkan apa yang dia minta. permintaan untuk ditolong dalam mengerjakan ibadah, permintaan untuk diberikan jalan yang lurus yang kemudian akan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagaimana juga sudah pernah kita sebutkan sebetulnya sebelumnya, bahwasanya kebanyakan dari kita yaitu lalai ketika membaca surat ini, seakan-akan kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberi sedangkan kita meminta seperti tidak meminta? Yang diucapkan seperti ucapannya orang butuh, yang diucapkan seperti orang yang menginginkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ini ditujukan secara mustaqim, tapi dari hatinya tidak meminta apa-apa. Justru yang dipikirkan adalah yang di luar sholat, perkara-perkara yang lainnya. Maka ini adalah yaitu ibadah yang sangat penting yang hendaknya kita betul-betul menghadirkan hati kita dalam membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dalam sholat dan juga zikir-zikir yang kita baca dalam gerakan-gerakan sholat kita. Dan tentu saja itu bukan sesuatu yang mudah, membutuhkan mujahadah, membutuhkan yaitu seorang betul-betul berusaha dari waktu ke waktu, dari sholat ke sholat yang lainnya. Dia selalu mengintrospeksi, ini sudah betul atau tidak selesai, sudah khusyuk atau belum selesai, ini tadi belum khusyuk, ini sholat yang setelahnya harus lebih khusyuk lagi. Memang harus seperti itu, harus bermujahadah. Kenapa? Ya karena syaitan terus-menerus datang menggoda bagi Adam, menggoda kaum muslimin dalam sholatnya. Tidak riba syaitan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa-doa hamba yang meminta shiratal mustaqim, meminta jalan yang lurus dalam sholatnya. Dikira riba ya? Tidak riba, datang terus-menerus. Sekarang khusyuk, nanti bisa tidak khusyuk. Sholat subuh bisa khusyuk, demikian khusyuknya sampai yang katakanlah menangis. Sholat zuhur bisa jadi sudah hilang kekhusyukan tersebut dan bisa menangis. Sudah menangis. Yang dipikirkan adalah yang di luar. Sholat tersebut. Pekerjaan yang belum selesai sebelum zuhur tadi. Hilang sudah dari kekhusyukannya daripada sholat subuh. Seperti itu. Ya, membutuhkan itu mujahadah terus-menerus dari satu sholat ke sholat yang lainnya. Maka, tahuilah bahwasanya ini adalah ketika kita melakukan sholat adalah apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kemudian yaitu berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini Syekh Al-Qayyim rahimahullah taala membuat satu perkisahan. Katakanlah ada seorang yang setiap harinya selalu menghadap penguasa. Sekali saja setiap hari, setiap jam berapa pasti masuk kepada seorang penguasa, berbincang-bincang dengan penguasa. Jadi ini orang yang selalu masuk kepada penguasa ini, misalnya selalu masuk kepada katakanlah wali kota atau kepada bupati atau kepada gubernur atau kepada presiden misalnya atau kepada raja di negara-negara yang lainnya. Orang penting atau bukan yang seperti itu? Setiap hari masuk, menemui, berbincang dengan penguasa. Orang penting, apalagi bukan cuma satu kali, lima kali misalnya, orang yang sangat penting. Nah ini seorang muslim, setiap sholat lima waktu berbincang dan kemudian apa menyampaikan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan, untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala lima kali sehari. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya para raja, bukan cuma raja, bukan cuma penguasa saja, penguasanya para penguasa, penguasanya alam semesta. Kekuasaannya mutlak, tidak seperti penguasa yang kita sebutkan tadi, apakah wali kota kekuasaannya cuma satu kota, bupati kekuasaannya cuma satu kabupaten, presiden kekuasaannya cuma satu negara. Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya mencakup langit dan bumi. Bukankah seharusnya kita yaitu senang dengan ibadah ini? Kita bisa kemudian setiap hari lima kali kemudian berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surat kita, seharusnya kita betul-betul itu bergembira dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini, berbangga dengan kenikmatan ini, maka hendaknya kita betul-betul melakukan salat kita dengan sempurna mungkin. Dan perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini atau dalam hadis ini, hadis Jibril ini, beliau mengatakan wa tuqimus shalah, dan engkau mengerjakan atau menegakkan salat. Tuqim ya, menegakkan, bukan taf'al atau ta'mal, bukan kau melakukan. Tapi apa? Engkau menegakkan. Jadi maknanya lebih dari sekedar melakukan. Jadi ada dua orang, yang satunya sholat, yang kedua juga sholat. Yang satunya cuma melakukan, yang satunya betul-betul menegakkan sholat. Berarti apa? Harus disempurnakan dari syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan juga rukun-rukunnya. Berarti apa? Harus memiliki ilmu tentang bagaimana melakukan sholat, mengerjakan sholat. Dan sholat tersebut akan membuahkan hasilnya apabila seorang betul-betul menegakkan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Wa aqimus shalah," dan tegakkanlah sholat. "Innas sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar." Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan munkar, dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Nah, apabila kita lihat orang yang rajin sholat lima waktu berjamaah, tapi kemudian misalnya lisannya kotor, atau masih suka korupsi, atau mencuri, atau menggunjing orang lain, atau yang lainnya, berarti dia menegakkan atau melakukan sholat? Menegakkan sholat atau baru melakukan sholat? Baru melakukan sholat dia. Kalau dia betul-betul menegakkan sholat, tadi wa'atimu sholat, dan tegakkanlah sholat. Inna sholat akan hari taksyai wa nungkap. Sungguhnya sholat itu akan melarang atau mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apabila ditegakkan, bukan-bukan dilakukan. Ya. Jadi sholat ini ada buah atau ada hasil yang akan dapat oleh seorang hamba dirinya, namun apabila betul-betul sholat tersebut ditegakkan, ditegakkan dengan syarat-syaratnya, ya, dengan juga rukun-rukunnya, kewajibannya, khusyuknya juga, apalagi ditambah dengan melakukan sunnah-sunnah yang ada dalam sholat tersebut, ya, maka hendaknya kita betul-betul mengerti tentang fikih sholat. Ini adalah suatu bab yang penting atau suatu permasalahan yang penting, yang kemudian pada penjelasan hari ini oleh Syekh Al-Utsaimin dijelaskan betul-betul mendetail, karena beliau mungkin mengerti tentang betapa pentingnya perkara menegakkan sholat ini, sampai berhalaman-halaman di sini dalam syarah hadis ini, sekitar yaitu 25 halaman menjelaskan tentang rukun-rukun sholat, ya. Dan juga Allah alam apakah dijelaskan tentang kewajiban-kewajibannya, 25 halaman. Ya. Mau dibaca 25 halaman? Mungkin nanti saja ya. Pada kesempatan yang lainnya, apabila memang diperlukan, kita bahas khusus mengenai sholat. Ya. Maka inilah tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Ibadah yang sangat penting, tapi kita betul-betul memperhatikannya dan menegakkannya dengan sesempurna mungkin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa ita'iz zakat atau wa tu'iz zakat, dan engkau menunaikan zakat, yaitu memberikan zakat kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Kata zakat diambil dari kata az-zakatu. Az-zakat ada hamzah di akhirnya. Kalau zakat itu dengan tak merbutuh zakat, diambil dari kata az-zakat, artinya at-taharah, kebersihan, dan juga an-nama, yaitu pertumbuhan, mengembangkan, menambah. Jadi zakat itu dua tujuannya. Membersihkan diri kita dari penyakit bakhil, penyakit kikir. Dan juga kemudian yang kedua, mengembangkan harta kita. Jangan dikira kemudian kita menunaikan zakat 1/40 saja, itu kemudian mengurangi harta kita. Zahirnya mengurangi, tapi justru akan menambah dari harta tersebut apabila ditunaikan zakatnya. Apabila ditunaikan zakatnya, ya, menambah keberkahannya dan juga menambah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala atau seorang hamba betul-betul melaksanakan kewajibannya yaitu menunaikan zakat. Dan ini dimaksud dengan zakat ini adalah suatu kadar yang telah ditentukan secara syariat dari harta yang khusus, bukan seluruh harta, bukan seluruh jenis harta, hartanya khusus, misalnya emas, perak, ya, atau kemudian pada masa yang lalu ada beberapa jenis yaitu bahan makanan, ya, diberikan zakatnya juga. Demikian pula ada zakat dari hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, dan juga unta. Bagi yang memiliki maka ada zakatnya. Itu pun tidak semua orang yang kemudian memiliki kambing misalnya harus ada zakat ini. Kambing 2-3 ada yang memiliki zakatnya? Tidak. Ada batas paling rendah. Kalau 2-3 enggak diambil. Berapa batas minimal ya? Ada yang ingat? Pernah kita bahas itu. Allah Alam sekitar 40 kambing baru dapat ada zakatnya. 40 kambing kalau kambing ya. Kalau unta berapa, kalau sapi berapa itu perlu pembahasan lagi. Yaitu apa? Lupa pembahasannya, jadi perlu dilihat lagi. Karena pembahasan ilmu agama Islam ini begitu luasnya. Ya. Jadi bukan semua ada yang diambil. Punya emas sedikit cuma satu anting-anting harus bayar zakat. Tidak. Ya. Tapi apa dari orang memiliki emas sebanyak 80 gram. Itu baru kemudian setiap tahunnya dia harus membayar zakat. Orang yang beli emas sebanyak 85 gram. Juga perak sebanyak sekitar 500 gram. Allah Alam. Perlu dicek lagi berapa nisabnya. Jadi hartanya khusus. Kemudian juga diberikan kepada kelompok atau jenis-jenis orang yang khusus juga. Tidak semua orang kemudian berhak mendapatkan zakat. Ya. Itu yang dinamakan zakat. Tadi kita sebutkan bahwasanya yang namanya zakat adalah sebagai pembersih, ya, mensucikan diri kita dari kekikiran dan juga dari sifat-sifat yang jelek. Dan juga zakat tersebut akan membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tukfi'ul khathiyata kama yutfi'ul ma'u an-nar." Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana api atau air memadamkan api. Ya, sedekah akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan zakat ini termasuk sedekah. Tapi sedekah yang wajib, sedekah yang wajib. Dan sedekah yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah yang sunnah, sedekah yang kita lakukan sehari-hari misalnya kepada orang miskin, ya, atau kepada fakir, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan, juga kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, itu adalah sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib berupa zakat. Orang yang memiliki harta yang wajib itu diberikan zakat, ini kemudian dia harus mengeluarkan sedekah yang wajib. Ya. Dan ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah yang sunnah. Maka jangan sampai seseorang zakatnya tidak ditunaikan, tapi sebenarnya memang dia sedekah. Zakatnya tidak ditunaikan. Bagaimana ini? Yang wajib tidak ditunaikan, yang sunnah dia kerjakan. Padahal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang wajib. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma qarrabtu 'alayhi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, ini hadis kunci juga, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu perkara yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Zakat diwajibkan bagi orang yang memiliki harta yang telah melewati nisab dan telah melewati haul. Maka ini lebih dicintai daripada sedekah-sedekah yang kemudian sunnah tadi. Maka kalau memang seorang memiliki harta yang banyak, pelajari tentang apa zakat ini sudah wajib atau belum bagi saya. Atau kemudian harta yang itu walaupun banyak, terkadang harta walaupun banyak, tetapi bukan termasuk apa jenis-jenis yang diwajibkan untuk menunaikan zakat padanya. Misalnya tanah banyak, hektar-hektar, perlu zakat? Tidak. Tidak perlu zakat. Kalau uang banyak disimpan di bank, atau kemudian disimpan di rumah, atau dalam bentuk emas misalnya, banyak, nah ini yang perlu di zakat. Ada orang yang tanahnya berhektar-hektar, tapi punya uang cuma 1 juta, 2 juta, tanahnya berhektar-hektar. Kalau panen misalnya dapat uang banyak, tapi langsung kemudian dibuat usaha yang lainnya misalnya, seperti itu. Maka ini patut kemudian dipelajari, sudah wajib atau belum bagi saya untuk kemudian menunaikan zakatnya. Jangan sampai setiap hari dia bersedekah, ada zakat yang tidak dia tunaikan. Zakat perhiasan istrinya misalnya, atau kemudian ada pula zakat uangnya yang kemudian ditabung selama ini dan yang lain sebagainya. Maka perlu pula untuk seorang mempelajari tentang zakat, terutama bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Dan juga zakat ini memiliki keutamaan-keutamaan yang insya Allah kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang bismillah ta'ala. Maka kita tutupkan majlis kita pada kesempatan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada kesempatan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.